Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد نعم ada PR apa nomor pertama betul ha seorang dokter telah memeriksa seorang pasien. Nah, apa bahasa Arabnya? Fahasa at-tabibu al-marida fil mustashfa. Seorang dokter sedang telah memeriksa pasien di rumah sakit. Fahasa. Nah. Ya. Nah, fahasa at-tabibu maridan fil mustashfa. Mana yang disebut fa'il Aba Asia? Mana fa'ilnya Aba Asia? Hah? Al-Maridu. Naam, Aba Yazid. At-tabibu fahasa at-tabibul marida aw maridan fil mustashfa. Al-fa'il ish? Fa'ilnya at-tabibu. Kenapa disebut fa'il Aba Yazid? Isim marfu' terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, PR yang kedua, Aba Abdul Razak. Aisyah sedang minum obat. Apa bahasa Arabnya? Hah? Nah, tashrabu Aisyatu dawaan. Mana failnya? Aisyatu. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Nah, kenapa tidak ditanwin Aisyatu? Ismul ladzi la yansarif. Isim yang tidak boleh tanwin. Senta. Di dalam bab fa'il ada kaidah. Apabila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Mana tanda mu'annas pada kalimat tashrabu Aisyatu dawaan? Aba Ilda. Huruf mudhara'ah ta, tashrabu. Itu sebagai tanda apa? Tanda mu'annas. Nah. Kemudian soal ketiga, Bali. Diulang keras. Yas. Yansuru. Mustafa. Abuhu. Di ladang Fil mazra'ah. Naam. Fil mazra'ati. Yansuru Mustafa abuhu fil mazra'ah. Naam, Aba Hakim, benar atau salah? Lamun. Enak, Bahrul. Salah yang benar. Naam. Yang suruh pakai apa? Yusa'idu. Menolong, membantu, kalimat yusa'idu. Sa'ada yusa'idu. Bukan menolong, kalau membantu, menolong, menolong dengan harta, menolong jiwa. Naam. Itu mayasir yang suruh. Menangkan, menolong dari musuhnya. Yang suruh. Kalau membantu, yusa'idu. Yusa'idu Mustafa abahu fil mazra'ah. Mana payungnya, Aba Nabil? Mustafa. Kenapa disebut fa'il? Pelaku, isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Apa tanda rafa'nya? Mustafa. Hah? Tulisannya gimana? Mustafa. Hah? Mustafa. Tadi kenal ya kalau enggak. Mustafa. Ya, akhirnya dijanjinya. Tanda rupanya apa? Coba dilihat. Dhammah. Nah, dhammah muqaddarah. Tanda rupanya apa? Dhammah muqaddarah. Kenapa dengan dhammah muqaddarah? Di dalam isim enggak ada mutalahir. Mutalahir dalam fi'il mudhari'. Di bagan yang sembilan itu, isim yang sembilan itu. Ada contohnya Mustafa, Isa, Musa. Bukan. Bukan. Nah. Abbas. Anas. Isim. Maksur. Karena isim maksur. Ya. Mustafa tanda rafanya dhamma muqaddarah karena isim maksur. Akhirnya alif lazimah itu. Sebelumnya fathah. Kalau mu'tal dalam bab fi'il fil mudhari. Kalau bab isim yang seperti alif lazimah isim maksur. Naam. Bak yusa'idu Mustafa abahu. Abali abahu jangan abuhu. Karena abahu yang ditolong ya, yang dibantu menjadi objek maf'ul bih mansub karena nasabnya alif. Karena apa? Karena asmaul hamzah. Iya. Nah. Betul semua? Ada yang salah, Abu Yazid? Hah? Abahu, salah. Abbas ya? Hah? Abuhu, ah. Abu Ramdhani? Betul semua? Ah, ada salah. Aba Dhani? Abaha. Ah. Abaha. Aba Umar? Salah. Ada yang salah? Hah? Yansuru. Ah. Yusa'idu. Aba Talha? Ah, walidahu. Boleh. walidahu. Yusa'idu Mustafa walidahu. Walid, bapaknya. Hah? Hah? Dua dibuat. Walidahu sama abahu boleh. Kalau walidahu, walidahu tanda nasabnya fathah. Kalau abahu tanda nasabnya alif karena asmaul hamzah. Kalau tanawala mengambil, memakan, nawala, tanawala, tanawala memakan. Nawil ni ambilkan saya. Nawala mengambil. Hah? Fil mazra'ah. Nomor satu fil mustashfa ya, di rumah sakit. Fil mustashfa. Karena mustashfa apa? Isim maksur tanda majurnya apa? Hal kasrah muqaddarah. Fil mustashfa. Fahasa. Apanya? Nah, seorang dokter bisa tabibun. Seorang dokter enggak jelas. Kalau at-tabibu dokter itu ma'rifat dia. Dokter itu telah memeriksa seorang pasien, pasien itu di rumah sakit. Kalau seorang dokter telah memeriksa seorang pasien di rumah sakit pakai nakirah, pakai tanwin. Fahasa tabibun maridon fil mustashfa. Nah. Tapi dibenarkan dulu sekarang mau ma'an alif lamnya ataupun tidak. Dua-duanya dibenarkan. Apa? Tahap pokok tidak bisa. Kalau fattasha boleh. Fattasha. Nah. Ya. Tahap pokok berarti mencari kepastian. Dokter, nah, bukan memeriksa. Nah. Fattasha. Ya? Apa? Apa? Fil amri apa? Sa'id. Sa'ada yusa'idu Sa'id. Tolonglah, bantulah. Sa'id abaka. Fil mazrah. Bantu ayahmu di sawah, di ladang. Dan sudah puas fa'il atau masih kurang? Bab fa'il? Masih ada dan ragu-ragu masih ada. Hah? Naam. Fa'il pertama dihafal pengertiannya. Kedua, ketentuan-ketentuannya. Kemudian contoh. Enggak ada. Hanya yang maklum itu hanya fi'il madhi dan mudhari saja. Nah, enggak ada fi'il maklum atau majhul istilah pada fi'il amr. Semuanya nah satu bentuk. Nah, dari fi'il maklum saja kalau fi'il diambil dari fi'il maklum saja. Fi'il amr, enggak ada majhulnya. Nah, adapun fi'il madhi, nah barakallahu fikum. Bisa maklum, bisa majhul. Demikian juga fil mudhari. Naam. Ya. Nomor 7, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih atau objek. Nah, kan sudah disebutkan bahwasanya fa'il tidak mesti jatuh langsung setelah fi'il. Boleh fa'il nam didahului oleh objek maf'ul bih. Seperti sa'alani rajulun. Sa'alani rajulun. Telah bertanya kepadaku seorang laki-laki. Antara fa'il dan fi'il diselangi oleh maf'ul bih objek. Nah, itu objek itu. Sa'alani rajulun. Sa'alan nabiyya rajulun. Nabiyya objek itu. Objek nabiyanya objek. Objek itu maf'ul bih. Nanti akan ada bab dalam bab mansubat. Nanti khusus babnya ada. Nah, dalam bab mansubat. Nah, ya temannya nanti, temannya fi'il ma'lum fa'il. Walaupun fa'ilnya nanti nam tidak jatuh langsung setelah fi'il. Ada terhalang oleh kata seperti objek tadi. Tidak mengapa. Nah. Coba buatkan fa'il. Dari si mufrad. Nam. Abaramdani. Zahabat Fatimatu. Mana fa'ilnya? Fatimah. Apa tanda rofa'nya? Dhamma. Kenapa? Si mufrad. Kenapa tidak ditanwin? Zuladilayan, sorry. Datangkan fa'il. Aba Yazid dari si musanna. Zahabal waladani ilain. Ilain zahaba. Ilal madrasah. Zahaba al-aula awa zahabal waladani ilal madrasah. Aina al-fa'il? Al-waladani. Limada yuqal annahu fa'il? Kenapa disebut fa'il? Nah, ismul marfu waqa'a ba'da fi'il ma'lum. Si marfu terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Apa tanda rafanya? Ah. Alif. Kenapa dengan alif? Si musanna. Nah, datangkan fa'il dari jama' mudzakkar salim abadnan. Hah? Enggak masuk. Taliwang. Sudah lahiran. Nah, Abdurrazzaq. Fa'il dari jama' mudzakkar salim. Ja'al musyrikuna. Santa. Abailda. Jama' muannats salim. Aba ghosana. Ghaib. Nam. Nam taktubu salihatu fi daftari. Aina al-fa'il? Salihat. Limada yuqal annahu fa'il? Ismul marfu'. Nam waqa'a ba'da fi'lin ma'lum. Nam. Ma lam turafihi? Dhamma. Limada? Liannahu jam'un muannatsis salim. Abali jama' taksir. Fa'il jama' taksir. Duriba auladun. Mana fa'ilnya? Apa artinya duriba auladun? Anak itu telah memukul. Terjemahan sama nam sama bahasa Arabnya nam berbeda ini. Nah. duriba auladun. Dari mana salahnya? Aba Hakim. Kenapa salah duriba auladun? Yang benar apa? Doroba. Naam, auladun. Doroba auladun. Al-kalba. Naam. Mana failnya? Auladun. Kenapa disebut fail? Si marfu terletak setelah fi'il, fi'il ma'lum. Nah, barakallahu. Nah, apa tanda rafanya? Dhamma, kenapa dengan dhamma? Jama' tafsir. Coba dilihat lagi bagan yang isim sembilan itu. Kalau masih lupa, lihat bagan yang isim sembilan itu. Nah, karena fa'il harus rafa, harus marfu. Berarti lihat tanda marfunya di sana. Nah, harusnya seorang-seorang dites dari isim mufrad sampai ismul adillah yang sharif buat fa'il dari sembilan macam isim itu. Kemudian baru dites di bolak-balik soalnya. Nah, dan bisa membenarkan atau tidak. Nah. Barakallahu fikum. Sebelum ditambah. Nah. Kalau masih keliru bab fa'il, nah, dilihat nanti kekeliruan di mana. Nah, kekurangannya. Kemudian dilengkapi. Kurangannya. Nah. Jadi pengertiannya betul-betul dipahami. Isim marfu terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Berarti harus kita mengerti isim-isim marfu. Setelah mengerti fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari. Kemudian, nam ditambah dengan ketentuan-ketentuan fa'il. Nah, barakallahu fikum. Qatalal muslimina al-hayyata. Qatalal muslimina al-hayyata. Benar apa salah, Naam Bahrul? Salah yang benar apa? Qatalal muslimuna al-hayyata. Kenapa salah? Karena fa'il harus marfu di sini mansub. Naam. Yas'alu abaka anis su'ali. Yas'alu abaka al-ulama'a lam an syai'in, misalkan. Bapamu bertanya kepada para ulama tentang sesuatu. Naam. Yas'alu abakal ulama'a an syai'in. Naam. Abah-bab benar apa salah? Salah yang benar? Yas'alu. Naam. Apa? Abuka. Naam. Yas'alu abukal ulama'a an syai'in. Kenapa yang abaka salah? Nah, karena tidak? Tidak marfu. Karena fa'il harus marfu. Tanda marfunya apa? Al-wawu. Kenapa dengan wawu? Karena dia? Abuka. Asmaul Homsa. Karena dia Asmaul Homsa. Tanda rafanya waw. Al-waw. Naam. Barakallahu. Yabki Maryamu. Yabki Maryamu. Naam. Abu Talha, benar apa salah? Salah kenapa? Naam, karena fa'ilnya muannas, harus fi'ilnya ditandai dengan tanda muannas. Yang benar apa? Tabki. Ya, bukan ya beki. Tabki Maryamu. Naam. Yadribuna al-awladu al-hirrata. Benar apa salah? Yadribuna al-awladu al-hirrata. Anak-anak itu memukul kucing. Abadani, benar apa salah? Yadribuna al-awladu al-hirrata. Naam. Salah, benar? Benar. Naam, Abu Ramdhani. Yadribuna al-awladu al-hirrata. Ya, anak-anak itu sedang memukul kucing. Jangan pakai bertanya. Hah? Kalau al-aulad ini bisa laki, bisa perempuan. Pakai waladud, al-auladu. Aba Marwazi. Salah, yang benar apa? Apa? Tadribu. Al-auladu al-hirata. Naam. Abu Abdurrahman, benar apa salah? Salah yang benar apa? Yadribu al-auladu al-hirata. Nah, ya. Tadi kan apa soalnya? Yadribuna. Apa kaidahnya? Alam. Abu Marwazi, apa kaidahnya? Hah, yadribuna salah. Yang benar yadribu al-auladu al-hirata. Kaidahnya apa? Ketentuan. Betul. Fa'il sudah marfu ini al-auladu. Kaidah yang dilanggar, ketentuan yang dilanggar yang mana? Ya, yadribuna. Apa kaidahnya? Lupa. Naam. Abbas. Gak ingat kaidahnya. Naam. Darman. Naam. Kalau fa'ilnya jama atau musanna, maka fi'ilnya tetap mufrad. Ada satu bahasa Arab yang menggunakan seperti itu. Yadribuna al-auladul hirata. Tapi bahasanya namanya bahasa Arab Akalunil Baragith. Disebutan. Mereka orang-orang bahasa Akalunil Baragith seperti itu. Kalau fa'ilnya jamak, fi'ilnya pun dijamakkan. Nah, bukan bahasa masyhur, bukan nah. Bahasa Akalunil Baragith disebutkan dalam kitab-kitab. Ya. Dan di dalam hadis juga ada hadis yang menggunakan bahasa Akalunil Baragith tapi didhaifkan. Naam. Yang benar bahasa yang selalu mufrad, naam, fi'ilnya ketika fa'ilnya jama' atau musanna. Naam, jadi beberapa orang saya akan memberikan tugas tes. Naam. Naam. Untuk mengetahui naam berapa persen dalam pemahaman dalam bab fa'il. Baru kita lanjut. Naam. Karena kalau naam belum mafhum, belum 100%, nanti khawatir tertukar dengan bab naibul fa'il. Naam. Berarti ditulis naam soalnya. Barakallahu fikum. Dilaksi kerjakan. Besok dikumpul. Nah, soalnya diambil dari terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di sini, tapi kita rubah soalnya. Nah, nomor satu di sini Fatimah telah menulis surat. Nah, Fatimah telah menulis surat. Nah, diganti. Fatimah sedang membaca Al-Quran di musalla. Fatimah sedang membaca Al-Quran di musalla. Yang nomor dua. Ayahmu sedang mendengarkan khutbah di masjid. Ayahmu sedang mendengarkan khutbah di masjid. Ayahmu sedang mendengarkan khutbah di masjid. Nomor tiga. Salma sedang makan roti. Salma sedang makan roti. Empat, orang-orang soleh sedang sholat Jumat. Orang-orang soleh sedang sholat Jumat. Nomor lima. Dua anak wanita itu dua anak wanita itu telah menangis. Seorang laki-laki itu sedang membantu saudaranya di pasar. Seorang laki-laki itu sedang membantu saudaranya di pasar. Naam. Catatannya apa? Dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, dahulukan kata kerja, yaitu fiilnya. Fiil dulu baru fa'ilnya. Jadi besok, malam apa besok? Malam Selasa ya. Sekarang besok tes lisan dulu. Besok tes lisan khusus bab fa'il. Apa itu fa'il? Nah, contohnya. Nah, dan ketentuan-ketentuan fa'il. Satu-satu orang ditanya. Maju, satu orang-satu orang. InsyaAllah. Kita beneran ini. Nggak belajar main-main. Serius. Ingin berhasil. Antum berhasil, saya senang. Nah, barakallahu fikum. Antum berhasil, saya senang. Baik, besok insyaAllah. Dan tes dulu. Marfuat itu apa artinya? Ada berapa marfuat? Fa'il. Nah, bab fa'il dibaca, dihafal ketentuan-ketentuan fa'il. Nah, setiap ketentuan, woy, contohnya apa ya? Nah, ingat itu. Nah, ya. Barakallahu fikum. Jangan sampai ragu-ragu. Nah, jangan sampai masih ngambang-ngambang. Enggak. Nah, sama mateng, mungkin barakallahu fikum. Caranya bagaimana? Dihafal dan dipahami betul. Dihafal dulu, hafal contohnya, kemudian memang dipahami. Barakallahu fikum. Baru kita lanjut bab naibul fa'il. Insyaallah, barakallahu fikum. Kita hanya punya rencana yang menakdirkan dan memberikan kemampuan adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh-sungguh serius biiznillah. Nah, nah. Bisa membuat fa'il dari 9 isim. Bisa menyebutkan tanda-tanda rafa'nya. Baik dari fi'il madhi ataupun dari fi'il mudhari. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian fa'il zahir, fa'il domir, yang domir. Nah, mudah. InsyaAllah ta'ala. Nah. Ada lagi pertanyaan? Kalau pernah dipertanyakan? Biar. Nah. Kalian suruh, nah, tadi menolong, seperti menolong jiwa, menolong apa, nah. Bukan hissi. Menolong, membantu, mengangkatkan itu pakai usaha itu. Pakai usaha itu. Nah. Menolong, memenangkan. Nah. Seorang tengkar ditolong, dibantu pakai. Karena yang suruh itu menang, ke memenangkan. Ke sana jadi. Kemenangan. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Nah, insyaallah. Nah. Jadi yang paling inti tesnya dulu, yang soalnya kita bisa belakangkan. Intinya memang harus kita mungkin hafal makna fa'il, ketentuan-ketentuannya, dan nah, setiap ketentuan bisa mendatangkan contoh. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.